Karena di dada tepat ri cinta yang suci, siapa sudi bertanya, luka di hati adakah menitis lagi. Kosong tiba-tiba, madu kasih tidak kesampaian. Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan. Berkorban demi cinta sampai masa yang menentukan tangisan akan reda. Berkorban demi cinta sampai masa.